العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله dan rahmat Allah sekalian hadirin dan hadirat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk sentiasa berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam segala juga yang kita kerjakan. Dan alhamdulillah, kita selalu panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat-nikmatnya dan juga telah mengumpulkan kita pada malam ini untuk kita teruskan ajaran kita di dalam Sirah An-Nabawiyah, yang telah mana kita bicarakan dan bincangkan sedikit banyak tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifatnya yang zahir dan juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini insyaAllah kita teruskan di dalam kitab untuk surah 74, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah. Dia berkata pengarang Abdullah, berdasarkan riwayat yang sahih, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Isnin. Dan berdasarkan riwayat paling kuat yang sampai kepada kita, sesungguhnya kelahiran beliau terjadi pada tahun gajah. Jadi itu satu fakta yang semua tahulah, kenaan dengan sikit banyak tentang sejarah Nabi SAW. Sekurangnya mereka tahu Nabi SAW dilahirkan pada hari Isnin pada tahun gajah. Itu tak ada khilaf di kalangan ulama. Menurut sebelum itu, berkenaan dengan tahun gajah, dinamakan tahun gajah, kenapa tak disebutkan nombornya sekarang tahun 2000, tahun 1000, tahun 100, kenapa tahun gajah? Ini ada kena-mengena dengan apa tu, bintang-bintang ataupun bulan-bulan, ada binatang-binatang, kijap gajah, lepas tu singa, tikus dan sebagainya. Apa hal dinamakan tahun kelahiran Nabi SAW dan itu tahun gajah? Maka jawabnya, kita tahu bahawa dinamakan tahun itu sebagai tahun gajah kerana peristiwa gajah, di mana satu tentera besar daripada Yaman datang untuk menyerang, ringkasnya datang untuk menyerang dan merobohkan Ka'bah di Mekah, tempat kelahiran Nabi SAW nanti. Dan apa yang berlaku adalah Allah SWT telah memelihara rumahnya dan telah menghantarkan tentera burung-burung Ababil dan menghapuskan dan binasakan tentera-tentera bergajah tersebut. Maka dikenali tahun tersebut dengan Amul Fil atau Amul Fil, iaitu tahun gajah. Baik, jadi demikianlah orang-orang Arab zaman dahulu meletakkan sejarah mereka. Kerana dengan demikian senang mereka ingat. Kalau sebut tahun gajah, mereka ingat. Kalau sebut nombor, mereka belum ada sistem mengira. Jadi bulan ini, bulan ini, tahun ini, tahun ini, mereka belum ada sistem mengira. Nak start daripada bila pun mereka tak tahu. Jadi memang ada kesusahan dalam ataupun kepayahan untuk mengkaji akan secara tepat tarikh-tarikh dari sudut tahun dan bulan dalam sejarah orang-orang Arab. Okay. Dan ini menunjukkan bahawa mereka kalau boleh hafal bertahun-tahun, tahun ini gajah, tahun depan tahun apa, tahun depan tahun apa, mereka akan lihat peristiwa-peristiwa yang istimewa, yang besar-besar. Jadi menunjukkan bahawa mereka menggunakan daya ingatan, hafalan. Mereka tak tulis, mereka tak pandai baca, tak pandai tulis, tak kira. Jadi maknanya mereka banyak menggunakan hafalan. Jadi itu kelebihan orang-orang Arab ni. Baik. Kemudian berikutnya, menurut Khalifah Ibn Khayyam, seorang ulama sirah, itulah pendapat yang telah disepakati oleh para ulama, iaitu perkara hari kelahiran Nabi SAW, hari Isnin, dan tahunnya adalah tahun gajah. Seolah-olah dia mengkesampingkan ulama lain yang mempunyai pendapat berbeza. Rupa-rupanya ada khilaf, ada berbeza pendapat. Tapi yang lain semua di mereka ni, ini ulama-ulama sirah ni, misalnya Khalifah Ibn Khayyam, dia tidak ambil, dia pinggirkan dulu. seolah-olah dimukhatirkan ulama lain yang mempunyai pendapat berbeza. Yang jelas, semua riwayat yang menyalahi riwayat tadi sanad-sanadnya mengandung illah. Illah ini maknanya penyakit, kelemahan. Jadi tak boleh pakai. Adapun menurut riwayat-riwayat tersebut, kelahiran Nabi SAW terjadi pada 10 atau 30 atau 40 tahun sesudah tahun gajah lambat. Jadi itu semua menyalahi riwayat yang sahih, iaitu Nabi SAW melahirkan pada tahun gajah. Majoritas ulama berpendapat bahawa Nabi SAW lahir pada tahun gajah. Hal itu dikuatkan oleh hasil kajian-kajian moden yang dilakukan oleh para peneliti Muslim atau oleh kaum orientalis, yang menyatakan bahawa tahun gajah itu cocok dengan tahun 570 atau 571 Masehi. Jadi orang yang mengkaji tentang sejarah tarikh ini semua, ada yang termasuk orang Islam dan masalah, ada juga yang orang bukan Islam, orang-orang orientalis. Dinamakan demikian orientalis sebab mereka bukan duduk di Oriental. Oriental ni maknanya di timur ataupun timur tengah, tapi mereka sebenarnya tinggal di barat. Tapi pemikiran mereka adalah untuk membaratkan bahagian ataupun belahan Oriental tu, ini kawasan timur Asia dan sebagainya. Kejadian dia adalah untuk membaratkan, budayakan, bahkan menukarkan agama orang-orang Asia Oriental itu kepada agama barat, lebih-lebih lagi agama Kristian. Itu yang berlaku. Dan terdapat, kalau kita nak sebut secara kasarlah, ulama-ulama ataupun cendekiawan-cendekiawan mereka yang tuntut lumus untuk mengkaji akan keadaan dan adat budaya agama orang-orang Arab ataupun orang-orang Asia secara umumnya. Dan mereka-mereka ini kadang-kadang, bahkan biasanya, dalam masa mengkaji itu dan mengeluarkan tesis-tesis ataupun dapatan-dapatan, mereka masukkan beberapa perkara yang mereka mahu, iaitu perkara yang mungkin menyokong akan kebaratan dan melemahkan oriental penih agama-agama ataupun budaya-budaya orang-orang Asia. Itu orang-orang orientalis. Sampai sekarang masih ada, nama dia berbeza. Jadi mereka ada universiti-universiti sekarang pada zaman kita, sebagian besarnya di negeri-negeri mereka lah, di barat, Amerika, di Britain dan sebagainya. Dan ada juga di negeri-negeri orang Islam. Tujuannya untuk melahirkan orang-orang berfikiran orientalis. Baik, macam mana bahawa mereka dua-dua ni, orang Islam dan orang bukan Islam, mereka sesuai atau setuju bahawa tahun gajah tu kalau kira-kira adalah sama dengan tahun 570 atau 571 Masehi. So, bintang ke apa, tak tahu, Allah Alam. Dan itulah tahun sepatutnya dilahirkan Nabi SAW dilahirkan. Kerana dia lebih kurang 300 tahun selepas kelahiran Nabi Isa AS. 300 ya. Saya ingat lagi tentang Nabi Isa AS. Dia antara Nabi SAW dengan Nabi Isa adalah 300 tahun. Baik. Jadi Al-Masih ni, Masehi ni maknanya lepas kelahiran 600 Masehi maknanya 600 tahun selepas kelahiran Nabi Isa bin Masih. Baik, sesungguhnya peristiwa gajah itu ditetapkan berdasarkan Nas Al-Quran Al-Karim. Peristiwa gajah, apa dalilnya? Datang dari Al-Quran, iaitu surah Al-Fil yang masyur. Bana'udzillahi minasyaitanir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Maksudnya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentera gajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar, lalu menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ular. Ini biasa kita dengar terbaca surah ini. Surah ini mengisahkan tentang peristiwa tentera gajah tersebut. Walaupun dia ringkas, pendek saja, 455 ayat saja, tetapi ia menceritakan bagaimana keadaan tentera bergajah tersebut. Yang penting dekat kita adalah menunjukkan tentang kekuasaan Allah SWT. Jika Allah SWT mampu untuk menghapuskan siapa-siapa saja yang yang ingin merusakkan syariat ataupun syiar-syiar Allah SWT. Dan kita tahu bahawa orang-orang yang menjaga Kaabah, yang duduk di sekeliling Kaabah di Kota Mekah, bukan orang Islam pun. Tapi Kaabah itu tetap adalah syiar Islam, walaupun Nabi dia belum ada lagi. Tapi kita tahu bahawa Allah SWT tak akan biarkan satu syiar sebesar itu dihancurkan begitu saja, walaupun penduduknya bukan orang Islam. Okay. Dan juga ia menunjukkan bahawa kalau siapa saja yang ingin menghancurkan agama Islam ataupun syiar syariat Islam, hukum-hukum dia nak ubah-ubah, ataupun orang-orang Islam dia nak bunuh, dia nak bom dan sebagainya, Allah SWT maha kuasa untuk membinasakan mereka. Macam mana Allah SWT telah membinasakan umat-umat yang terdahulu, antaranya Ashabul Fil. Dan kalau kita Ashabul Fil ini, kebinasaan mereka amat luar biasa sekali, ya. Dengan mereka datang dengan tentera gajah kira-kira binatang yang paling besar agak dunia. Tak tahu kalau waktu itu ada dinosaur lagi nak tahu. Tapi telah binatang paling besar tadi. Kalau awak naik gajah, apa lagi yang apa perkenderaan yang boleh challenge lagi besar daripada awak. Dan gajah boleh tombakan pokok rumah apa semuanya. Tak ada yang suara, tidak ada yang boleh menghentikan mereka. Lagi-lagi kalau ada banyak-banyak, ya, satu tentera, satu pasukan gajah. Tapi Allah SWT utuskan satu tentera yang kecil, paling kecil lah kalau nak ikutkan, iaitu burung-burung ini. Dia tak patuk pun, dia tak cakar-cakar pun, dia cuma bawa batu kat kaki dia. Kemudian dia tampakkan kat atas tentera bergajah tersebut. Apabila dengarnya batu tersebut, apa yang berlaku? Mereka hancur lumat seperti daun yang dimakan ular. Lalu bungkuk ke caterpillar tu habis, hilang belum hancur. Itulah yang berlaku kepada tentera bergajah dengan kuasa Allah SWT. Tahun inilah dilahirkan Rasulullah SAW. Jadi nas Al-Quran itu menyajikan kita boleh gambaran yang paling cermat tentang apa yang terjadi pada pasukan Abraha. Siapa Abraha? Dia adalah ketua pemimpin pasukan belajar tersebut yang datang daripada negeri Yaman. Hampir semua riwayat sejarah tidak boleh lepas dari keterangan Al-Quran, kecuali dalam bagian-bagian detail yang sangat kecil. Ini ada kurang, ya. Dan semua riwayat sejarah, yang ini maksudnya daripada kisah ini, tidak boleh terlepas dari keterangan Al-Quran secara umumnya lah, kecuali dalam bagian-bagian kecil, detail yang sangat kecil. Riwayat-riwayat tersebut ada pada Ibn Abbas dan Ubay bin Umair dari kalangan sahabat, atau pada Qatadah yang wafat pada tahun 113 Hijrah, atau pada Ibn Ishaq yang wafat pada tahun 151 Hijrah. Tentang waktu antara mereka dengan peristiwanya minimalnya adalah setengah abad bagi sahabat yang muda lah, yang generasi pertama junior. Barangkali mereka mendapatkan data-data dari para saksi peristiwa yang pada waktu itu masih hidup. Jadi dekat sini nak terangkan bahawa peristiwa gajah itu berlaku bahagian sahabat. Sahabat maknanya mereka ni masuk Islam nak jumpa Nabi SAW. Tapi mereka waktu peristiwa bergajah tu, mereka hidup, mereka nampak. mutada. Jadi mereka lah yang riwayatkan kisah ini. Jadi kita, yang ini antara kita dengan kisah tersebut, ini sanadnya amat dekat sekali dan kuat. Banyak-banyak pun setengah abad je, 50 tahun masih boleh, kira tu masih dekat lagi. Jadi antara buktinya, kita baca lagi Aisyah radhiyallahu anha misalnya mengaku telah melihat dua orang seekor gajah yang buta. Bukan seekor gajah yang buta, dua orang manusia lelaki yang buta dan gajah yang buta, yang sedang meminta-minta, yang sedang meminta-minta makanan kepada penduduk penduduk Mekah. Soal gajah duduk kat Mekah ni nak makan. Jadi ada dua orang lelaki yang merupakan tentera gajah. Merupakan apa? Askar pasukan gajah. Dah buta dah tua dah, sedang meminta-minta makanan kepada penduduk Mekah. Jadi ini akan bahawa mereka ni dengan peritur gajah tak lama sangat. Ataupun keterangan seorang sahabat yang bernama Qayyad Ibn Asim, yang lahir pada beberapa tahun sebelum peristiwa kedatangan pasukan gajah ke Mekah. Dia mengatakan bahawa pada waktu itu oleh ibunya ia ditunjukkan sisa-sisa kotoran gajah, najis gajah tu, pasukan Abraha yang sudah berubah warna. Maksudnya masih dekat lagi dengan peristiwa tersebut, masih boleh nampak bekas-bekas ni. Baik, ini pun dah boleh riwayat yang sahih daripada para sahabat. Indikasi-indikasi historical ini yang sesuai dengan riwayat yang menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah sangat kuat. Menurut Ibnu Qayyim yang didukung oleh Al-Qasqalani, Nabi lahir pada tahun gajah pasca peristiwa gajah. Ini selepas peristiwa gajah, satu waktu pula. Peristiwa tersebut merupakan momen bagi persiapan kejayaan Islam ketika Allah mengusir orang-orang Kristian Habasyah dari Ka'bah yang saat itu dikuasai oleh kaum musyrik Arab demi memuliakan rumahnya tersebut. Jadi buat maklumat, tentera bergajah itu diketuai oleh Abraha, datang daripada Yaman, dan mereka ini beragama Kristian, ya, mereka beragama Kristian. Jadi pengaruh Kristian datangnya asalnya bukan daripada Yaman. Yaman itu juga ditakluk oleh kuasa superpower yang besar pada waktu itu, iaitu Rom, ya, daripada Rom. Dan lagi satu kuasa besar ketika itu adalah kerajaan Parsi, empire. Ini semua ada dua empire ketika itu. Baik, teruskan. Para ulama ahli sejarah berbeza pendapat tentang tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ibnu Ishaq, beliau lahir pada tanggal 12 hari bulan Rabiul Awal. Menurut Al-Waqidi, beliau lahir pada tanggal 10 hari bulan Rabiul Awal. Sementara menurut Abu Mish'ab As-Sanadi, beliau lahir pada tanggal 2 bulan Rabiul Awal, 2 hari bulan Rabiul Awal. Di antara ketiga perawi tersebut, Ibnu Ishaq adalah yang paling thiqah. Sebenarnya ini menunjukkan bahawa tarikh lahir Nabi Muhammad SAW tidak disetujui oleh ulama-ulama sejarah. Harinya je hari Isnin, tahunnya tahun gajah, tapi tanggalnya berapa hari bulan, bulan apa? Yang di sini semua kata Rabiul Awal. Di dalam Fathul Bari karangan Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia membawakan banyak lagi, lagi banyak pendapat tentang tarikh kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nak tegak berbelas. Ada yang bukan Rabiul Awal pun, bulan lain. Banyak betul silap dalam masalah ini. Jadi tak mungkin sebenarnya kita boleh konfirmkan bahawa satu-satu tarikh ini adalah tarikh yang benar kelahiran Nabi SAW. Semua yang masyhur adalah tarikh yang salah satu daripadanya. Yang pertama, 12 hari bulan Rabiul Awal, yang kita jumpa kat kalender sebagai Maulidun Nabi. Tapi sebenarnya banyak silap. Nak ikutkan sebenarnya pendapat ini pun tak kuat. Tertakik, dia cuma kata apa? Antara banyak-banyak perawi ini, perawi yang meriwayatkan 12 Rabiul Awal itu, itulah yang paling thiqah, yang paling dipercayai berbanding dengan yang lain-lain. Jadi bukan itu betul-betul dipercayai juga. Dia pun lemah juga. Baik. Bagaimana pun faedah daripada hal ini adalah untuk kita dapat gambaran lah. Kita tujuan kita nak tahu agak-agak kelahiran Nabi SAW dan macam mana. Kita dah tahu di Mekah dah, kemudian tahunnya sudah tahun gajah, kemudian hari Isnin, agak-agak dalam bulan Rajab awal gitu lebih kurang. Tapi secara detail tidak pasti. Agak-agak kenapa tak pasti? Kenapa tarikh kelahiran Nabi SAW ini tidak ada rekod yang betul dan benar? Daripada hadis Nabi SAW tak pernah disebutkan aku dilahirkan pada 12 Rajab awal. Tak ada. Kenapa? Tinggalkan perlu ulama sejarah, ulama hadis, ulama apa tu kena kaji sendiri, cari. Tinggalkan keluarkan macam-macam pendapat. Sebab perkara tu tak pun tak penting. Cari sebenar kerana Nabi SAW tak penting. Kalau penting, tentu Nabi SAW sebutkan. Antaranya tahu saja. Sebutkan dalam Quran itu penting. Itu yang penting untuk orang Islam ambil pelajaran daripada ini. Satu lagi yang penting yang kita tahu adalah harinya. Kalau harinya hari ini Isnin, apa pentingnya hari Isnin ni sebagai hari kelahiran Nabi SAW? Kita dapat hari Isnin ni daripada Nabi SAW. Rasulullah kata aku dilahirkan pada hari Isnin, kemudian Nabi SAW cerita kan aku suruh berpuasa pada hari Isnin sebagai apa, tanda kesyukuran. Jadi orang kalau apa ni, tiap kali hari yang dilahirkan dia puasa lah. Kalau nak ikut macam kias, kalau kita awak dilahirkan dari apa? Hari Rabu. Bukan tahun sekali awak puasa. Awak ni berdiri. Tapi tiap minggu awak puasa. Tiap-tiap hari Rabu. Baru hampir sama dengan apa? Sunnah Nabi nak dalam yang puasa setiap hari Isnin. Kalau kita namakan dia satu sunnah. Tapi yang berlaku zaman sekarang, orang buat tahun sekali. Bukan puasa, makan-makan. Betul tak? Maulud tu apa? Jamuan makan-makan, campur hari dengan ceramah dan sebagainya. Betul-betul adalah sambutan. Zaman sekarang masih boleh tahan. Tapi dia akan apa ni? Dia akan pergi macam mana yang zaman dahulu sambut. Zaman dahulu sambut bukan dengan berani dam. Dulu berani je, lepas tu berani dam, lepas tu berani chest, tak tahu lah apa lagi. Zaman dahulu lebih hebat lagi. Budak-budak ada kasihkan gula-gula, kuih-kuih dan sebagainya. Panggil orang miskin, kasi makan. Ada macam-macam apa tu, kat orang tu pesta dan seterusnya. Nak tunjukkan kegembiraan mereka lah sebenarnya. Tentang apa? Kelahiran Nabi SAW yang tercinta. Dan tak mustahil, lama-kelamaan kita akan kembali macam dahulu. Sedangkan sekarang ini, kalau kita lihat Nabi SAW, macam mana dia sambut birthday? Waktu dia hidup lama kan Nabi SAW hidup, berapa tahun? 63 tahun, ok lah. Kita taruh sejak dia balik ataupun sejak dia jadi Nabi 40 tahun, 23 tahun zaman turun Quran. Ada tak kita jumpa Nabi SAW kasi makan, buat ceramah ke apa? Nabi SAW nak kasi ceramah atau kasi makan kepada orang untuk sambut apa? Sama mabut Nabi. Tak jumpa. Satu riwayat pun tak jumpa. Kalau Nabi tak buat, Nabi tak tahulah agaknya bahawa kelebihan apa ni menyambut maulud itu, ada satu kelebihan dalam menyambut maulud itu. Ataupun Nabi SAW tahu tapi Nabi SAW tak ajar kan pada itu. Dan Abu Bakar Al-Siddiq selepas itu 2 tahun menjadi khalifah. Ada tak dia buat macam itu? Selepas itu Umar bin Khattab. Ini semua sahabat tera-tera paling faham tentang agama, tentang tunang Nabi SAW. Apa yang bagus, apa yang tak bagus, tapi mereka semua tak buat. Dan kalau kita nak tahu apa yang benar dalam hal ini, kita compare kan pemahaman kita dengan pemahaman para sahabat. Sebab tak ada orang lagi pandai, lagi alim dan lagi faham tentang agama dan tentang sunnah daripada siapa? Para sahabat kedua Allah alaih. Jadi apa yang dilakukan sekarang ni tidak ada dasar. Jadi kalau kita buat 12 Rajab awal, bukan 12 Rajab awal, macam-macam riwayat dia. Tak betul. Dan perkara ini tidak direkodkan daripada sudut sejarah secara benar, secara pasti. Kalau bagaimana pun, kita telah tahu sedikit banyak tentang kelahiran Nabi SAW. Sekarang lebih detail lagi, iaitu ketika Aminah mengandungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kisah yang menceritakan tentang sifat Aminah saat dia mengandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aminah adalah ibu Rasulullah sallallahu. Tidak pernah ada yang lebih ringan dan lebih mudah daripada yakni kehamilan itu. Konon pada waktu itu Aminah sedang tidur dan bermimpi melihat tanda-tanda kegembiraan tentang kedudukan tinggi anak yang sedang dikandungnya. Nampak dalam mimpi. Lalu dia disuruh untuk memberinya nama Muhammad. Dan begitu dia bangun, dia melihat lembaran terbuat dari emas yang berisi syair-syair supaya dibacanya. Tak tahu dia, kat depan Aminah itu satu lembaran syair-syair daripada emas. Dan kenapa syair-syair ini untuk apa? Untuk dibacanya, nak sambut apa? Kelahiran Nabi SAW. Jadi kalau betul misi tersebar luas, ini bukan cerita yang lain, ini cerita bukan kecil-kecil, tapi cerita besar-besar, cerita yang pelik. Hampir hebatnya sama macam apa? Kisah gajah. Kalau tak lebih hebat, orang bangun tidur terus ada lembaran CM. Mesti masih dia jumpa, mesti dia simpan kasih pada Nabi SAW. Mana ada lembaran itu? Dia kan mesti dia simpan. Tahan apa? Akan tetapi semua cerita tersebut tidak ada yang kuat. Maknanya semuanya lemah. Kalau kita nak detail lagi, kita boleh baca kitab lah. Kitab Bazanji. Banyak lagi ya riwayat-riwayat macam tu. Baik, beberapa riwayat yang dhaif juga menyebutkan versi yang beragam. Ada yang mengatakan ketika lahir, posisi Nabi SAW bayi melahir tu bersedekap sambil mendongakkan kepalanya ke langit macam dalam solat. Ada yang mengatakan bahawa beliau dilahirkan di bawah sebuah periuk dari batu dengan pandangan mata menatap ke langit. Ada yang mengatakan beliau lahir dalam keadaan sudah dikhatam. Ada yang mengatakan beliau sudah dikhitan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ada yang mengatakan dia baru dikhitan oleh kakeknya, datuknya Abdul Muttalib pada hari ke-7. Maksudnya belum khatam lagi lah. Dan setelah diadakan selamatan, yakni majlis akikah, beliau lalu diberinya nama Muhammad. Siapa yang kasi nama Muhammad? Datuknya Abdul Muttalib. Yang tadi yang kasi nama? Ibunya. Bukan ibunya yang kasi. Ibunya disuruh kasi dalam mimpi nama Muhammad. Itu macam-macam sangat riwayat. Kendati pun isnad pada riwayat yang terakhir tersebut sangat lemah. Bahawa datuknya Abdul Muttalib yang kasi nama, yang khatankan dia dan buat akikahnya. Tetapi Al-Hafiz Az-Zahabi mengatakan hadis ini lebih sahih daripada hadis Al-Abbas yang menyatakan bahawa Nabi SAW lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Jadi sebenarnya riwayat mungkin terdengar macam Nabi SAW lahir dia dah sunat kan? Itu lebih lemah daripada riwayat yang kata Abdul Muttalib yang sunatkan dia. Semuanya sebenarnya lemah. Tapi yang itu lebih lemah lagi. Baik, kegembiraan Abdul Muttalib yang dikarunia seorang cucu laki-laki yatim lalu mengkhitani dan mengadakan upacara walimah yakni akikah, menurut tradisi kaumnya tidak memerlukan dalil. Kenapa nak berusukkan benda? Bukan benda istimewa sangat. Siapa pun dapat anak, dia sunatkan anak dia, dia buatkan akikah, dia kambing bagi orang makan, nak dikut syukur lah. Ini tak perlu dalil. Satu adat kebiasaan, tak payah nak sebutkan sebagai satu perkara yang istimewa. Jadi kalau ada pun kita tak ingkar lah. Maknanya kalau lemah ke tak lemah pun pada kita perkara itu perkara yang perkara biasa. Tapi untuk sebagian orang, perkara ini tak biasa. Kalau seorang budak tu dilahirkan dah khitan, ni special ni, istimewa, nak jadi Nabi ni, something like that lah. Macam tu dia fikirkan macam itu. Padahal seorang yang dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan, ini bukan perkara yang tak mungkin berlaku. Bukan tak pernah satu manusia, satu bayi yang dilahirkan tak ada yang dah dikhitan. Sebagai masyarakat, saya kata dia pernah nampak ada budak dah dilahirkan, bayi dilahirkan dah dikhitan. di tahun berapa. Maknanya benda ni pernah berlaku, cuma tak biasa berlaku. Dan jika ia biasa berlaku, maknanya pernah berlaku pada beberapa bayi, menunjukkan ia bukan satu kejadian yang khusus bahawa dia akan jadi lagi. Tak, elah nak besar-besar kan kes ini juga. Baik. Demikian pula, kita baca lagi. Terdapat beberapa riwayat maudhu' palsu tentang terdengarnya hatif makhluk jin. Hatif ni adalah suara bercakap-cakap komunikasi makhluk jin pada malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tertebarnya berita gembira atas kelahiran beliau. Jadi jin ni cakap-cakap kan, pasal dia dah tahu apa ni. Seorang Nabi akan dilahirkan pada malam kelahirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Palsu lah. Tumbangnya beberapa patung berhala di tempat-tempat penyembahan di Makkah. Bergetarnya istana Kisra. Kisra ni raja Parsi. Dia sembah api. Padamnya api abadi orang-orang Majusi. Ada satu api yang mereka nyala kan dekat temple mereka, fire temple ya. Dan mereka jaga api tersebut tak kayu tak kayu, sampaikan kita katakan api ni tak pernah mati. Ini api apa ni? Api chip lah, api besar, api apa panggil tu, chip fire. Siapa lain-lain api banyak. Orang pun mati kat rumah ada api. Tapi kalau nak special ni api, ada satu tempat dekat temple tu, cantik apa semuanya. Api dekat situ tak pernah padam. Itu Tuhan kita. Ini Tuhan orang-orang Parsi. Tapi kononnya pada hari malam kelahiran Nabi SAW, api tu padam. Orang kabut mereka. Padahal mereka letak kayu, letak apa semuanya kan. Ada orang jaga. Ini nak tunjukkan keistimewaan kelahiran Nabi SAW. Di mana keringnya air danau sawat dan terlihatnya perombongan pasukan berkuda dari Arab yang melintas di tepi sungai Tigris Iran dan menyebar di negara-negara Parsi. Ini semua adalah perkara yang mungkin kita pernah dengar atau pernah baca tentang keajaiban kelahiran Nabi SAW. Jadi kata pengarang kitab yang tadi, dia kata ini semua adalah riwayat-riwayat palsu. Jika kita katakan palsu, bukan maknanya kita nak remeh-temehkan kelahiran Nabi SAW bahawa dia tak penting, tak istimewa, tidak. Daripada sudut fakta, daripada sudut ilmiah, akademik, itulah keadaannya. Dan keistimewaan kelahiran Nabi SAW tak perlu kepada dalil-dalil ni semua, tak perlu. Kita akan beriman kepada Nabi SAW tanpa keistimewaan-keistimewaan ni pun. Cuma kita nak yang fahir saja untuk tambahkan iman kita. Demikian pula terdapat riwayat-riwayat dhaif tentang orang-orang Yahudi yang mengkhabarkan malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ada riwayatnya, kerana orang-orang Yahudi ada ceritakan apa ni, akan dilahirkan seorang nabi pada malam ini. Orang dah tahu lah bila dah. Baik, itu pun lemah juga riwayatnya. Kemudian satu riwayat lagi tentang seorang pendeta bernama Isha yang biasa lewat di jalan raya mengkhabarkan kelahiran beliau. Pendeta lah. Dia selalu ceritakan bahawa akan datangnya seorang nabi yang dilahirkan di sini. Dan tentang keterangan Al-Abbas, paman Nabi, yang katanya melihat beliau dalam ayunan sambil berbicara sendiri dengan rembulan. Nabi SAW dah dilahirkan, konon-kononnya pakcik ni Abbas nampak bayi tu sedang cakap-cakap dengan bulan. Ini semua perkara atau perkara yang ada, kita boleh, tapi kita terangkan dia dhaif. Agar tetapi ada juga beberapa riwayat tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jalur sanadnya sampai kepada Al-Hasan, dan satu sama lain saling menguatkan. Apa dia? Di antaranya menyebutkan bahawa ketika sedang mengandung Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aminah melihat cahaya keluar darinya dan menerangi istana di Basra, termasuk wilayah kekuasaan Syria. Ini adalah, ini satu dia riwayat yang apa, paling kuat sekali. Kalau kita boleh apa ni, katakan, boleh katakan sahih lah bahawa Aminah nampak keluar daripada perutnya tu satu cahaya, dan cahaya itu sampai menerangi istana di mana di Basra. Basra itu bukan di Irak ya, Basra yang Irak ini Basra di Syria. Baik, itulah yang apa ni yang boleh kita pegang dalam hal ini. Kita nak baca bilang dia, baca penuh dia lah kat mana ada seterusnya. Satu keistimewaan. Selesai kita tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu je lah paling sahih. Yang orang cerita banyak-banyak lebar tu semuanya, tak ada siapa yang boleh pakai dalam kitab terganti. Baik, wanita-wanita yang menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekarang Nabi Sallam telah didahirkan. Siapa yang menyusukan Nabi Sallam? Baik, berdasarkan riwayat yang sahih, wanita yang menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Suwaibah, hamba Abu Lahab. Hamba perempuan Abu Lahab. Abu Lahab ni siapa? Pakcik Nabi Sallam. Kita tahu bakal musuh ketat Nabi Sallam. Tapi ketik-ketik dia punya sayang dengan Nabi Sallam. Dia suruh hamba perempuan dia yang bernama Suwaibah radhiyallahu anha untuk susukan anak saudara dia ni. Baik, yang ini terdapat hadis yang sahih daripada Al-Bukhari. Dah tak ada cerita lagi daripada sahih Bukhari. Dan paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib adalah saudara setersusuk setersusuan dengan beliau. Pakcik dengan anak saudara sama umur. Hamzah dengan Nabi Sallam lebih kurang sama umur. Susu daripada mak yang sama. Jadi itu sahih. Mengenai riwayat bahawa Halimah As-Sa'diyah lah yang menyusui beliau di rumah keluarga besar Bani Sa'ad adalah riwayat yang sudah sangat popular dalam kitab-kitab sirah, baik yang lama maupun yang baru. Dan penulis sirah paling dahulu yang menceritakannya ialah Ibn Ishaq, wafat tahun 151 Hijrah. Baik, jika hadis Halimah As-Sa'diyah yang panjang dan terkenal tidak dianggap sahih oleh ulama ahli hadis kerana adanya illat-illat penyakit-penyakit dari segi sanadnya, maka ada riwayat dari beberapa jalur sanad lainnya yang menyatakan bahawa Nabi SAW pernah disusui oleh Halimah As-Sa'diyah di rumah keluarga besar Bani Sa'ad. Itu pun satu fakta juga. Yang cerita popular tu tentang Halimah As-Sa'diyah yang panjang tu, mula-mula kambingnya biasa-biasa, dia pun tak ada banyak perform dengan orang tu. Bila Nabi SAW datang, kena disusukan di Halimah As-Sa'diyah di tempat dia, maka mulalah subuh, kembang dan berjalan dan sebagainya. Itu semua kita dengar. Tapi itu riwayat ni daripada surat hadis, ulama al-hadis kata dia lemah. Tapi daripada surat kajian ada riwayat lain yang boleh menguatkan dia. Okey lah, jadi kita terima lah. Jadi Nabi SAW disusui oleh kurang-kurangnya dua wanita. Satu Suwaibah, satu Halimah As-Sa'diyah. Susu tu sampai berapa tahun? Anak menyusu 2 tahun ya. Dalam tempoh 2 tahun bukan cerita sampai 10 tahun 12 tahun ni, juga sampai 2 tahun saja. Tetapi yang kita nak tambah sedikit, kenapa Nabi SAW disusu oleh orang yang ini ibu selain daripada ibunya sendiri, bukan Aminah yang susukan? Kenapa? Belum lagi ni. Yang meninggal waktu Nabi SAW dalam perut lagi itu adalah bapaknya Abdullah. Aku nak minum. Masih lagi 4-12 tahun. Sampai nanti kita baca Nabi SAW sampai kena apa ni, potong dadanya. Ibunya Aminah masih ada lagi. Itu umur dalam 4-5 tahun. Kebiasaan orang-orang Arab mengantarkan anaknya supaya disusui oleh orang lain. Dan di tempat mana? Di tempat yang apa? Di dusun-dusun pedalaman. Tempatnya fresh air, apa semuanya, tak sibuk dan sebagainya. Mereka suka macam itu. Jadi anaknya, bayinya membesar dengan sihat. Mekah kalau siapa tahu, dia bukan tempat macam dekat Cameron Highland. Dah sejuk je kan, macam resort-resort. Mekah ni sibuk. dan dia tempat dia tu safi lah. Ni yang dia faklah satu macam dekat dalam tu, dalam apa? Dalam wadi. Bawa tu kepada rendah sekali. Aku sikit-sikit ke atas. Sebab tu kalau jalan kat situ memang cepat penat. Cepat? Penat, memang satu dugaan buat siapa pernah pergi nampak ibadat kat sana. Tapi yang heran ya, ramai orang pergi kat Mekah. Lagi ramai ada tempat-tempat lain. Walaupun banyak hotel apa semuanya, awak mesti penat. Okey pak? Mesti penat. Mereka tak tahu lah dia letakkan apa ni monorail kan, daripada hotel terus sampai kat Kaabah tu tak tahu tak boleh jalan. Allah Allah. Kalau awak kena turun walaupun dekat ke mana, dekat kena jalan, mesti penat. Naik balik, balik semula. Jadi ini menunjukkan bahawa Mekah Al-Mukarramah ini bukan kota untuk apa ni, untuk relax-relax. Dia memang terbaik ibadat. Tak ada apa pun, tak ada hijau, tak ada apa pun, tak ada batu. Jadi orang-orang Arab di Mekah biasa hantar ke mana? Di kawasan-kawasan dusun, countryside lah eh. Untuk anaknya musuh dengan orang-orang sana dan dibesarkan di sana. Baik. Jadi ini menunjukkan bahawa tidak ada aibnya untuk anak itu disusu oleh orang lain. Tapi ini semua bukan susu secara free ya, ini semua upah. Biasanya ada orang wanita yang apa ni, yang ada anak juga yang sedang menyusu, dia ambil upah. Ini dalil lah bahawa boleh kita apa ni, kita boleh sewa menyewa ataupun upah menyupah orang untuk menyusukan anak orang. Sedangkan banyak dia minum satu hari kita tak boleh tentukan. Misalnya kalau kita pergi kedai, kita beli susu satu kotak, kita tahulah 300ml, 380 atau 1 liter yang besar ni. Kalau dia tak tulis, boleh tak beli? Dalam Islam tak, tak boleh. Sebab apa? Majibur tak tahu berapa banyak yang kita bayar untuk apa. Itu hukumnya dalam jual beli. Jadi sewa-sewa satunya sama. Susu yang ada di dalam wanita tersebut berapa banyak pun awak tahu. Tapi praktiknya adalah diamalkan, dibolehkan. Jadi kenapa dia boleh kan? Kalaulah akadnya antara penjaga bayi tersebut dengan ibu susuan tu adalah susunya yang dibeli, tak sah. Kenapa? Tak tahu susu tu berbanyak keluar. Berbanyak, kalau ada banyak pun tak tahu budak tu minum, tak banyak. Jadi benda ni kalau tak diketahui, tak boleh kita apa ni, kita jual beli. Jadi akadnya atas dasar apa? Sebenarnya akadnya atas dasar upah sewa menyewa. Sebab dia bukan hanya busu kan, tapi dia akan buat apa? Bersihkan, mandikan dan seterusnya. Jadi dia adalah upah menjaga sekali, campur dengan yang susu tu. Jadi dibenarkan. Dia akan upah menyewa. Ini dibahaskan dalam kitab fiqah. Baik. Baik, kita teruskan. Mu'jizat pembedahan dada. Peristiwa pembedahan dan pembasuhan dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi sebanyak dua kali. Yang pertama, sewaktu beliau masih kecil pada usia 4 tahun. Ketika beliau masih bermain di kediaman keluarga Bani Sa'ad. Bani Sa'ad tempat Halimatu Sa'diyah. Apa maknanya? Dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibelah, dipotong, maknanya terbelah dua. Itu maknanya. Kemudian diambilnya hati Nabi SAW tu, lepas tu dia dicuci dengan air zam-zam kat luar. Ini operation hebat ni zaman dahulu. Tapi tak ada alat apa, tak ada tube, tak ada apa pun. Bayi tu masih hidup. Lepas tu dah cuci, diletakkan balik. Wah. Kalau sekarang ni lakukan zaman sekarang, orang apa? Orang tak pasal lah. Ni perkara biasa, boleh je kita buat gitu kan. Tapi leceh lah, ini satu apa dipanggil prosedur yang apa, terlampau susah lah. Tapi kalau kita ceritakan ini berlaku pada zaman 1400 tahun dahulu, pisau dia pun belum betul lagi ya, gunting dia pun belum betul lagi, macam mana nak jahit dan sebagainya, dan ilmu sains macam mana, orang tak akan percaya. Dan itulah yang berlaku, ramai yang tak percaya hadis ini. Ambil untuk kita, kita lihat kita baca terus. Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Sahih Muslim maknanya kitab ni mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja. Dia meriwayatkan tentang peristiwa pembedahan dada yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang asyik bermain dengan anak-anak kecil, didatangi oleh Jibril alaihi salam. Tiba-tiba Jibril memegang dan membaringkan beliau. Kemudian dibuangnya segumpal darah dari jantung itu. Saya berkata, ini adalah bagian yang menguntungkan syaitan pada dirimu. Kemudian dibersihkannya dalam sebuah bejana yang terbuat daripada emas dengan air zam-zam. Setelah itu diletakkannya di tempatnya dan dijahitnya kembali. Anak-anak yang menyaksikan peristiwa itu segera berlari kepada ibu-ibu mereka. Saya mengkhabarkan bahawa Muhammad telah dibunuh orang. Nampak Jibril? Orang dah potong apa semuanya. Ini dah kena bunuh. Muhammad dah mati lah kena bunuh. Dan mereka kata dibunuh orang sebab apa? Jibril dah datang dalam bentuk manusia. Baik, mereka dah ketakutan. Dan orang ramai segera mencarinya dan didapatinya Muhammad masih dalam keadaan pucat. Ini menunjukkan bahawa ia berlaku secara apa? Secara benar-benar. Bukan apa ni, khayalan ke, mimpi ke, ataupun dan sebagainya. Okay, kata Anas, ni yang nak menguatkan lagi, perkara ni benar-benar berlaku. Aku melihat bekas jahitan itu di dada beliau. Ada bekas jahit. Benang dia tak ada lah, tapi ada bekas je. Apa lagi nak? Apa bukti lagi yang kita nak bahawa perkara ni benar-benar berlaku pada Nabi SAW? Kalau benda yang istimewa, inilah yang yang berlaku dan inilah yang kita perlu beriman. Apa faedah daripada hadis ini? Faedahnya adalah bagaimana Allah SWT yang maha bijaksana memilih Nabi Muhammad SAW sebagai bakal Rasul. Dia telah siapkan Nabi SAW daripada sudut fizikal sebenarnya dan juga spiritualnya untuk tugasnya yang besar. Ketika dia masih kecil lagi, dan bukan cukup sekali, kita dapati benda ni dua kali. Bersihkan dia hati. Dan faedah juga bahawa yang menentukan seseorang itu akhlaknya, menentukannya, pribadinya adalah daripada dalamannya. Cuma perkara ini kita tak nampak. Kita boleh ambil, kita gantung suruh doktor operate, ataupun budak-budak baru lahir kan, 4 tahun kita suruh operate, lepas tu kita cuci dengan air zam-zam 1 liter pun tak tu boleh jadi wali ke? Tak boleh eh, belum tahu lagi. Ini perkara raib. Dia dalam hati, tapi benda ni benda yang raib. Pernah kita dengar kan di Salam kata apa tu, apa tu, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahawa dalam jasad itu satu apa? Satu gumpal daging. Idza salahat salahan jasadu kulluhu. Bila dia baik, maka jasad itu semua akan baik, badan dia semua baik. Idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau dia rosak-rosaklah semua badannya. Ala wahyal qalb. Gumpal daging itu adalah hati. Ada orang dengar hadis ini, kita no problem lah, hati-hati lah, okey lah, dah tak nak cerita lagi lah. Ni hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, dalam hadis 40 pun ada daripada Ibn Mas'ud, tak silap saya. Tapi ada orang lain baca hadis ini, mereka katakan tak, hati ni yang macam gitu, kalau betul semua betul, yang kita tahu hati ni dia pam darah ke apa benda, macam mana dia boleh jadi baik? Untuk kalau dia baik, semua boleh jadi baik, dia boleh ada mengandungi apa tu, akhlak seseorang. Jadi benda ni mereka kata mustahil, tak nampak. Jadi mereka tak percaya. Jadi untuk kita apa? Untuk kita itulah yang Al-Quran sebutkan, mereka ni ada hati tapi mereka tak gunakannya, mereka tak berfikir dengan hati tersebut, mereka tak beriman dengannya. Dan dalam hadis yang tadi kita dah baca, maka untuk kita terima saja. Kita terima saja. Jadi untuk mensuci hati untuk kita, bukan dengan kita cuci dengan air zam-zam, tapi dengan kita apa? Beriman dan beramal saleh. Baik. Jadi itu daripada Sahih Muslim tentang peristiwa pembedahan syafus sadar Nabi SAW. Sesungguhnya membersihkan bagian yang menguntungkan syaitan berarti mempersiapkan nubuah sejak dini diawali, melindunginya dari kejahatan dan menjaga dari perbuatan menyembah selain Allah. Dengan demikian yang ada dalam hati Nabi SAW hanyalah tauhid. Peristiwa masa kecil itu ternyata terwujud menjadi kenyataan di kemudian hari. Buktinya beliau tidak pernah melakukan dosa dan tidak pernah bersujud kepada berhala-berhala, meskipun kedua hal itu sangat marak di tengah-tengah kaumnya. Jadi ada faedah atau tak ada faedah? Jibril suci hati dia hajuk. Nabi SAW tinggal kat tempat orang sebab berhala-berhala mana-mana, kat Kaabah tu dia berhala. Tapi Nabi SAW tak pernah sebar, tak pernah sujud kepada berhala-berhala tersebut. Itu faedah Allah dah biara. Peristiwa pembedahan dada Nabi SAW yang kedua kali pula terjadi pada malam Isra. Ini Nabi SAW telah dewasa, telah jadi Nabi. Peristiwa itu menghantarkan Rasulullah SAW pulang kepada ibunya Aminah ni waktu kecil, dan kakeknya datuknya Abdul Muttalib, kerana Halimah ibu susuannya merasa takut kepada beliau. Nanti ni hari ni lelaki datang potong dada, masih hidup lagi pucat-pucat, dia tak tahu, dia tak faham ni kenapa ni semua, dia tak tahu ni Jibril ke apa. Besok lusa mati terus macam mana? Dah, nanti aku pula yang dipersalahkan. Jadi dia pun hantar balik pada ibunya dan datuknya. Saya katakan tadi bahawa Aminah masih hidup, ketika Nabi SAW masih kecil, apa ni, dah apa ni, agak budak-budak kecil lah. Dan ingin berhenti dari pekerjaannya walaupun sebenarnya dia sangat menyayangi beliau. Jadi dia pulangkan kembali kepada ibunya Aminah. Diceritakan oleh Al-Waqidi dari Ibn Abbas, ketika Halimah mengembalikan Nabi SAW kepada ibunya, saat itu beliau berusia 5 tahun. Ada yang menyebutkan bahawa Nabi SAW dikembalikan kepada ibunya ketika berusia 4 tahun. Kemudian beliau bersama ibunya sampai berusia 6 tahun. Ibu beliau Aminah wafat di Abwa, daerah yang terletak antara Mekah dan Madinah. Pada waktu itu Aminah datang membawa beliau menemui paman-paman beliau dari keluarga besar Bani Adi Ibn Najjar. Jadi Aminah waktu Nabi SAW dah agak-agak 5 tahun, 4-5 tahun tu, dia bawa lah pergi ziarah pakcik-pakciknya di sebelah ibunya, sebelah maknya, dekat mana? Dekat Madinah tu. Tapi bila nak balik tu, kat tengah-tengah antara Madinah dan Mekah, itu di Abwa, ibunya meninggal dunia. Dia wafat kat situ. Cerita-cerita tersebut tidak ada yang sahih. Itu dia. Dan cerita-cerita rupa-rupanya tak ada yang sahih. Akan tetapi hal itu termasuk sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan. Ini bukannya ada hukum, bukannya ada apa. Tak ada, ya? Tak kisah. Tak ada yang kita sebut je lah. Status sebagai anak yatim menimbulkan pengaruh yang sangat mendalam dalam jiwa Nabi SAW. Sekecil itu beliau sudah harus kehilangan ibunya. Bahkan begitu lahir beliau juga sudah menjadi yatim kerana tidak sempat mendapati ayahnya. Az-Zuhri menjelaskan bahawa Abdul Muttalib lah yang menanggung dan mengasuh beliau. Al-Waqidi menuturkan bahawa ketika sang kakek, yakni datuk, nak meninggal dunia pada usia 80 tahun, dia berpesan kepada Abu Talib untuk mengurus beliau. Jadi dah kedua umur Nabi SAW ketika 4 tahun ke, 5 tahun ke, 6 tahun, ada macam-macam pendapat, lebih kurang je. Sampailah usia datuknya 80 tahun, hampir nak meninggal dunia, dia dijaga oleh siapa? Datuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah chief kepada di Mekah. Dan Abdul Muttalib lah ketua waktu tentera bergajah datang. Jadi kita lihat, jadi yang banyak mengasuhinya adalah datuknya Abdul Muttalib. Sampai dia meninggal dunia, dia pesan, dia wasiatkan kepada anaknya lelaki itu yang namanya Abu Talib, yang menggantikan Abu Muttalib sebagai ketua untuk menguruslah Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu Rasulullah SAW berusia 8 tahun. Jadi kurang dalam 3 tahun gitu lah bersama datuknya. Beliau benar-benar merasa kehilangan seorang datuk yang mengasuhnya dengan penuh kasih sayang. Jadi semua dah tak ada, satu-satu ada. Bapak tak ada, ibu tak ada, dan sekarang datuk pun tak ada. Baik. Jadi ini semuanya sebenarnya disengajakanlah, ditentukan oleh Allah SWT untuk siapa? Untuk orang bernama Muhammad ini. Jadi dia rasa susah waktu kecil. Bila rasa susah waktu kecil, dia akan rasa orang punya kesusahan. Kalau hidup semua senang, dapat kasih sayang penuh apa semuanya, dia tak akan rasa macam mana orang yatim punya rasa, orang miskin punya rasa, orang kelihangan, kehilangan itu, ini punya rasa. Jadi ini akan memberikan sifat-sifat kasih sayang dan ihsan di dalam hati anak kecil ini. Itulah antara hikmah. Di zaman kita, anak yatim lebih terer daripada apa? Yang ada mak dengan bapa. Hidup dia lagi mewah. Orang kaji kain baju second hand, tak mau pakai. Tengok, tak mau. Pilih-pilih. Pergi lah dekat tempat-tempat darul apa. Pak anak yatim ni memilih. Makan dah lama sikit je, dah lama sikit dah tak mau lagi. Orang kasih makanan. Itu dia masalah dia. Jadi mereka nak yang mahal-mahal apa semuanya, dah pampered dah. Terbalik lah jadi. Ini perlu di apa tu, diperbaiki lah pendidikan ni dekat sana. Semenjak kecil kan. Pada waktu itu Rasulullah kata, beliau benar-benar terdapat beberapa riwayat menyatakan bahawa Abu Talib sangat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keponakannya yang sudah yatim tersebut. Salah satu buktinya, Abu Talib selalu mengajaknya melakukan perjalanan dagang ke Syria. Jadi kalau tak sayang, dia tak akan bawa budak ni, bawa sama-sama kan. Jadi dia ajak jalan-jalan. Ketika diasuh oleh Abu Talib, Muhammad sallallahu alaihi wasallam membalas budi baik pamannya tersebut dengan membantu mengembalakan domba-dombanya. Bahkan ada riwayat menyatakan bahawa beliau juga mengembalakan domba-domba milik penduduk Makkah dengan imbalan uang beberapa dinar. Jadi insyaAllah ada kerja. Jadi dia tak mau susahkan sangat pakcik dia tu. Dia tolong kembalikan kambing dia dan juga orang ramai, orang Mekah, dengan upah. Jadi itulah cara hidup Nabi SAW sikit-sikit. Keadaan ekonomi Abu Talib yang kurang beruntung barangkali yang mendorong Muhammad SAW ikut membantu pekerjaannya. Bagi Muhammad SAW, pekerjaan mengembalikan domba merupakan latihan untuk memimpin manusia di masa mendatang. Sejak kecil beliau sudah terbiasa melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, memperhatikan lingkungan sekitarnya dan membantu orang lain. Bahkan terkadang pekerjaan beliau mengembalakan domba mengingatkan kita pada hadis-hadis beliau yang menganjurkan untuk berbuat baik kepada binatang. Jadi dengan itu Nabi SAW apa ni, membesar dan sifat-sifat baik ini semua kan akan menjadi terbaki dengan Rasulullah SAW. Buat baik pada orang, pada binatang, bersabar dan sebagainya. Kisah berikutnya, waktu kecil Nabi SAW ni, ada lagi satu kisah yang dibuatkan dalam sejarah, iaitu kisah pendeta Buhairah. Ini kisah yang masyhur, tapi ada pembahasannya yang agak panjang juga. Kita baca perlahan. Abu Talib biasa mengajak Nabi SAW pergi berdagang ke Syria. Pada waktu itu beliau masih berusia 9 atau 10 atau 12 tahun berdasarkan riwayat yang berbeza-beza. Pada suatu hari di kota Basra, seorang Basra ni, lagi sekali bukan Basra, Iraq, ada satu Basra di Syria, di Syam. Pada suatu hari di kota Basra, seorang pendeta bernama Buhairah. Pendeta ni, yang ni daripada Alul Kitab lah. Biasanya Yahudi, kalau bukan Nasrani. Dia mengundang para tokoh kafilah Quraisy. Kafilah ni adalah rombongan dagangan yang datang dari Mekah. Quraisy kat Syria ni menghadiri jamuan makan yang diselenggarakannya. Jadi dia buat kenduri, dia panggil semua tokoh apa ni, bos-bos apa ni daripada Quraisy ni untuk makan. Pada kesempatan itu, sang pendeta memperkenalkan adanya seorang Nabi yang boleh dilihat dari sifat-sifat dan hal ehwalnya. Jadi kat majlis makan, ramailah juga. Mungkin 40 orang, mungkin lebih, mungkin kurang. Dan itu bukan calang-calang orang lah, orang-orang yang berniaga. Ya, biasanya orang yang ada nama. Baik, ini kita nak dapatkan apa tu gambarannya cerita ni. Mari cerita kan dalam majlis tersebut ada seorang nabi yang boleh kita lihat tanda-tandanya dalam keadaan. Dia yatim piatu. Pada bahagian tengah pundaknya, yang bahunya ada cap kenabian, kita kata sebelah kiri. Kalau sedang berjalan, dia dinaungi oleh awan supaya tidak kepanasan. Dan kalau sedang tidur di bawah sebatang pohon, ia juga dinaungi oleh bayang-bayangnya. Terakhir, sang pendeta menutup ceritanya dengan memberikan peringatan kepada Abu Talib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar berhati-hati dari ancaman orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi. Jadi waktu mereka jumpa ni, selama kita makan lah, makan eh, waktu zaman makan berapa ni? Paling banyak 1 jam, kalau tak 2 jam berapa. Tak lama, itu je. Baik. Dan ceritanya cuma apa? Tentang Nabi Muhammad SAW, dan dia nasihatkan, so jaga budak ni baik-baik. Jalur sanad yang paling kuat tentang kisah tersebut diketengahkan oleh At-Tirmizi, kitab sunannya. Katanya hadis ini hasan gharib. Hasan tu maknanya boleh tahanlah baik, tetapi dia ganjil. Pasal apa ni, ruatnya satu je tersendiri. Ia hanya mengetahuinya dari jalur sanad ini. Dan kalau Imam Tirmizi sebut hasan gharib tu, tanda-tanda lemahnya ada lah. Dia hukumkan hasan ada sudut ni, tapi dia ada tanda kelemahan apa dia, dia tersendiri saja. Hadis ini walaubagaimanapun dianggap sahih oleh Imam Al-Hakim An-Nisaburi dan dikomentari oleh Az-Zahabi dengan mengatakan, aku yakin hadis ini maudhu'. Imam Az-Zahabi dia tak setuju dengan pendapat Al-Hakim yang kata riwayat ini sahih. Dia kata aku yakin, bukan main-main lagi, yakin ini maudhu' dan sebahagiannya batil tu. Ia menjelaskan sanggahan-sanggahannya terhadap sanad riwayat, sanad dan matan hadis ini. Dia menyebutnya sebagai hadis munkar. Siapa ni? Ini adalah Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Tentang cerita Bukhairah ni, Imam Zahabi ni adalah Al-Hafiz yang hebat. Dia zaman dia tu, dia lebih kurang kata orang tu ketua lah ulama-ulama hadis. Tulisan dia diterima pakai oleh ulama-ulama hadis yang datang selepas dia. Dia punya kitab-kitab yang besar dalam Rijal, Perawi-perawi. Dan bukan tu saja, dia membahaskan tentang sanad-sanad. Dia punya kitab-kitab yang besar, dan dia mempunyai kitab sejarah, kerana sejarah Islam, namanya Sejarah Tarikhul Islam, dari mula sampai habis. Dan dia punya kitab Siar Alam Nubala, kitab yang menceritakan tentang tokoh-tokoh sama ada di Islam ke ataupun dia bukan Islam, dia sebutkan semuanya satu-satu, biografi semua daripada hafalan. Besar tu kitab tu, beratus tahun punya sejarah punya orang. Dan daripada sudut mustalah hadis, ilmu hadis dan sebagainya, dia punya kitab-kitab hebat-hebat, antaranya Al-Mu'tazah dan seterusnya. Jadi inilah Imam Az-Zahabi, dan dia termasuk anak murid Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang gemilang. Jadi dia kata hadis ini mungkar, maudhu' dan sebagainya, dan dia terangkan kenapa. Jadi kat sini akan dimukilkan kata-katanya secara detail. Baik. Kritik Az-Zahabi terhadap sanad hadis ini adalah pernyataannya bahawa Abdul Rahman Ibn Ghazwan, salah seorang perawi hadis tersebut, suka meriwayatkan hadis-hadis munkar. Hadis munkar ni bukan maknanya dia hadis jahat. Cerita Buhairah ni bukan jahat-jahat, bukan dosa. Tak ada apa-apa pun. Munkar bukan lawan daripada ma'ruf. Munkar maksudnya dekat sini adalah perkara yang berlawanan, bersalahan dengan benda yang ma'ruf, yang diketahui. Lain daripada yang lain, berbeza sangat dengan apa yang diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis lain. Bila itu selalu awak buat, awak perawi, awak selalu buat macam gitu, orang akan cop awak, label awak sebagai yang suka bawa hadis-hadis mungkar manakir. Bila itu dah berlaku, maka riwayat kamu biasa akan akan ditolak. Asyik-asyik lain aja dengan ulama hadis yang hebat-hebat. Asyik lain je, asyik lain berbeza-beza. Maksudnya hafalan awak tak baguslah. Awak ada masalah, awak tak teliti dalam riwayat dan sebagainya. Itu maknanya hadis mungkar. Salah satu contohnya ialah hadis Abdul Rahman dari Yunus bin Abu Ishaq yang menerangkan tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Syria diajak oleh pamannya ketika beliau masih remaja. Sementara kritik Az-Zahabi terhadap matan atau materinya adalah pernyataannya hadis ini sangat mungkar. Ini kepada semua di mana Abu Bakar pada waktu itu dia masih berusia 10 tahun. Dalam riwayat itu, kalau kita nak faham, dan riwayat Abu Rahman bin Ghazwan ini, kata Az-Zahabi yang ikut sama pakcik Abu Talib ni, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Okay, pelik juga tu. Yalah, Nabi SAW kawan dengan Abu Bakar Siddiq, mungkin dia boleh kecil pun . Tapi cerita ni buat budak kecil lagi 10 tahun. Kalau Nabi SAW 12 tahun, Abu Bakar 10 tahun. Apa cerita ni nak pergi berdagang sama-sama? Dan di mana pula Bilal pada waktu itu? Bilal lagi muda, 5-6 tahun ataupun belum dilahirkan. Ini pun dia kan bahawa riwayat cerita Buhairah ni mungkar, tak betul. Itu mana entah diorang dapat Yang jelas Abu Bakar baru membeli. Sebab dalam riwayat tu 3 orang pergi dengan pakciknya Abu Talib, Nabi SAW, Abu Bakar dengan Bilal. Cantik pula kan? Dah besar tu jadi apa? Jadi companion, jadi sahabat. Kecil-kecil dah jalan jauh-jauh daripada itu perjalanan yang makan masa nak dekat 1 bulan. Bukan main-main . Jadi katanya Abu Bakar baru membeli dan membebaskan Bilal itu setelah Nabi SAW diutus sebagai Rasul. Lagi 20 tahun, nak dekat 40 tahun. Dan pada saat itu Bilal sudah tidak anak-anak lagi. Maknanya dia belum ada lagi. Dan lagi pula seandainya Nabi SAW selalu dinaungi awan, bagaimana mungkin boleh digambarkan ada bayang-bayang pohon yang condong kepada beliau? Katanya apa? Mana Nabi SAW jalan, ada awan naungi juga. Tapi bila bawa pokok, ada naungan lagi. Sebab naungan tu datang bila ada matahari, diblok dengan sesuatu benda, baru ada bayang. Kalau dah ada awan, tak adalah sinar, macam mana boleh ada bayang pokok pula kat situ? Ini tanda-tanda bahawa dia dibuat-buat atau dia reka-reka lah, kata Az-Zahabi. Kami sama sekali tidak pernah melihat Nabi SAW ini kali lagi meminta kepada Abu Talib untuk menceritakan apa yang dikatakan oleh sang pendeta atau yang diperbincangkan oleh para pemimpin kafilah kaum Quraisy tersebut. Padahal mereka mempunyai keinginan dan faktor-faktor yang mendorong mereka untuk menceritakannya. Ini bila ni? Kan Nabi SAW pasti jadi Nabi dan Rasul. Abu Talib masih hidup lagi ke lah. Jadi kaum Quraisy terima atau tak terima dakwah Nabi SAW? Jangan sembah berhala, sembah Allah saja. Kau tak terima kan? Kau tak nak sebut la ilaha illallah. Sekali pun Nabi SAW tak pernah pakcik cakap pada pakcik dia, wahai Abu Talib, pakcik ku, ceritakanlah apa yang berlaku dulu. Bila tu? Waktu kat Syria kemarin kita dengan pendeta Buhairah, bahawa aku ni Nabi dan sebagainya. Depan tu ada orang-orang Quraisy semuanya. Ceritakanlah, ingat-ingatkan sikit diorang supaya mereka terima dakwah aku. Sekali pun kita tak dengar. Sedangkan faktor-faktor yang mendorong tu, dakwah itu ada nak kuatkan dakwah Nabi SAW. Tapi kita tak pernah jumpa satu riwayat. Kalau betul-betul dia wujud, tentu ada. Ini menunjukkan dia tak ada. Andainya benar-benar terjadi, tentu hal itu ramai dibicarakan di antara mereka. Dan kita tahu ni bukan disaksikan oleh pakciknya seorang, tapi satu kafilah orang Quraisy. Tentu bukan dia dah disebut-sebutkan. Bila Nabi SAW dah 40 tahun, dia kata dia Nabi dapat wahyu, tentu kata dulu ada pengita juga macam ini. Mesti ada cerita-cerita macam itu. Ini sikit pun tak ada. Bukan sikit yang dengar cerita ni yang saksikan banyak. Jadi ini sepatutnya apa? Perkara yang mungkin difikirkan oleh orang Quraisy, tapi mereka tak cerita pun pasal ni. Seandainya benar-benar terjadi, tentu hal itu ramai dibicarakan di antara mereka. Tentu Nabi SAW sudah merasa mempunyai predikat nubuat. Dan ini satu dalil bahawa ni tak pernah berlaku. Kalau Nabi SAW umur 12 tahun, dia dah boleh faham lah cerita tu cakap apa kan. bahawa kau ni Nabi, bakal jadi Nabi, kau ada tanda dan disuruh orang jaga budak ni semuanya kan. Jadi bila Nabi SAW dapat wahyu yang pertama daripada Jibril, dia dah ready lah. Aku rasa ni aku akan jadi Nabi. Bisa guru berita tu cakap lah. Walaupun mungkin tak percaya, tapi sikit-sikit dah ready ya. Tapi apa yang berlaku, Nabi SAW tak mungkin patutnya merasa kaget, terkejut oleh turunnya wahyu yang pertama kali di Gua Hira, sehingga dengan panik dan takut dia pulang menemui isterinya Khadijah. Lepas tu dia suruh apa? Zamilu ni, Zamilu, sibukkan aku. Takut. Kalau dia dah pernah dengar bahawa dia akan jadi Nabi dan Buhaira, tak sampai macam inilah patutnya. Takut pun sikit-sikit je kan. Dan tentu beliau tidak pergi ke puncak-puncak gunung untuk menyendiri. Sebenarnya ada tambahan ya. Untuk membunuh diri, bukan untuk menyendiri. Dan bahasa Arabnya, Nabi SAW bila dah dapat wahyu tu, dia takut sangat, dia tak boleh bawa, dia nak bunuh diri, nak apa, terjun daripada bukit. Ini semua menunjukkan bahawa dia tak pernah jumpa pendeta Buhaira yang beritakan tentang dia akan jadi Nabi. Dan lagi, seandainya mungkin beliau boleh dengan nyaman melakukan perjalanan dagang akan. Dan lagi, seandainya beliau melihat ada tanda-tanda rasa takut pada Abu Talib, bagaimana mungkin beliau boleh dengan nyaman melakukan perjalanan dagang ke Syria. Terakhir tu susah sikit, faham? Kalau ini ada kurang, banyak kurang ya. Dan lagi seandainya beliau melihat ada tanda-tanda rasa takut pada Abu Talib, ini bukan beliau kan, maknanya kalau betul Abu Talib ini pernah jumpa dengan pendeta Buhaira, dia kasih warning suruh jaga Muhammad ni, kelak tentu Abu Talib tu kalau dia ada kesan-kesan dengan kisah pendeta Buhaira tu, mesti dia apa, akan jaga-jaga. Tapi apa yang berlaku bila Nabi SAW dah besar lepas tu, dia masih lagi terus apa, keluar berdagang ke Syria. Dan antara dalilnya adalah dia lah yang tukang bawa ya, merchandise ataupun barang-barang dagangan Khadijah, bakal isterinya tu, ke negeri Syam. Takkan Abu Talib jangan keluar-keluar lah, nanti ada orang kidnap, ada apa semua nak bunuh, pasal kau bakal jadi Nabi, orang Yahudi dan sebagainya. Tapi kita dapati bahawa Abu Talib tak ada pun halang dia daripada pergi pedagang tu maksudnya. Jadi ini semua kata Imam Zahabi dah sebut maknanya, sebut isinya, ia direka-reka. Di dalam hadis At-Tirmizi tersebut ada lafaz-lafaz yang rancu dan tidak jelas. Dia punya lafaz bahasa Arab dia, wa fil hadithi alfazun munkaratun tushbihu alfaz at-turqiyyah. Dia ada lafaz-lafaz yang mungkar yang menyerupai lafaz-lafaz tarikat. Nah, itu dia sebenarnya cerita dia macam itu. Saya kuasa terjemahkan. Dan ini sebenarnya bukan dia sebutkan apa ni dengan tanpa ilmu lah. Sebab memang antara kumpulan-kumpulan yang membuat cerita-cerita siapa ya, kumpulan tarikat, itu memang semua orang tahu. Tak percaya dia boleh bawa kitab penuh dengan riwayat orang-orang tarikat lah sebenarnya, tabakat-tabakat mereka. Kalau awak baca sikit dia, awak rasa ni bohong besar. Sikit saja cukup. Kalau baca tak terbaca sampai habis tu, cerita terlampau teruk sangat apa yang berlaku. Antaranya kitab Tabakat As-Sufiyah. Tabakat tu adalah ni ulama-ulama ataupun orang-orang sufi ni, diceritakan oleh orang dia juga. Tetapi kalau awak baca sikit je, awak dah tahu ni melampau sangat bohong. Baik. Dan mereka juga, antara mereka juga yang suka buat cerita-cerita tentang kelebihan Nabi SAW dan sebagainya. Baik. Jadi itu ulama-ulama hadis dah ambil dan dah jadikan itu sebagai tanda bahawa ini adalah, ataupun salah satu riwayat adalah riwayat yang direka-reka. Baik, sementara Ibnu Aiz dalam kitabnya Al-Maghazi meriwayatkan makna hadis tersebut tanpa kalimat Abu Bakar menyuruh Bilal menemani Nabi dalam lafaz dan macam itu, akan tetapi yang mengatakan aku mendapatkan riwayat dari Al-Walid Ibn Muslim dari Abu Daud yakni Sulaiman bin Musa sebutkan semua ya. Jadi maknanya ada dua riwayat lah. Satu riwayat sebutkan Abu Bakar dengan Bilal, lagi satu riwayat, riwayat lain Ibn Ha'im dalam kitabnya Al-Maghazi tak ada sebutkan Abu Bakar dan tak ada sebutkan Bilal. Jadi okey lah, kalau tak ada sebut Abu Bakar, tak sebut Bilal, patutnya apa? Bolehlah Nabi Sallam saja yang pergi. Baik, ucapan Al-Zahabi disebutkan secara lengkap kat sini kerana dia kerana ia tahu siapa orang yang mengkritik riwayat ini. Sebab dia Imam Zahabi, dia lah orang yang paling layak untuk mengkritik sesiapanya riwayat kerana dia orang yang hebat ilmunya dalam hadis. Selepas ucapannya itu mengungkapkan adanya perhatian yang besar terhadap kritik materi ataupun matan, bukan sekadar kritik sanad seperti yang diriwayatkan, seperti yang dituduhkan oleh sementara ulama hadis. Ibnu Sayyidin Nas, seorang ulama hadis, wafat tahun 734 Hijrah, juga ikut mengomentari riwayat At-Tirmizi. Tapi dia mengingatkan bahawa di dalam matan riwayat tersebut terdapat ketidakjelasan. Akan tetapi hal itu hanya terbatas pada masalah bahawa Abu Bakar mengutus Bilal menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tak ulama Jazari yang mengkritikkan riwayat Pendeta Buhaira? Jawabnya ada, kepada Ibnu Sayyidin Nas. Tapi dia punya kritik tak macam kritik Zahabi total atas bawah semua dia hentam, metek semua habis semua. Tak kena habis dah, tak boleh pakai lah, ambil sangat-sangat apa ni riwayatnya. Tapi Ibnu Sayyidin Nas cuma fokus dengan kritik pada yang ada nama Abu Bakar dan Bilal ikut sama-sama pergi berdagang. Jadi ada pun yang lain dia tak tentu sangat dia tak tentu. Jadi ini menunjukkan bahawa mungkin yang lain tu ada ada asalnya lah, ada ada asal. Jadi mungkin Al-Hafiz Az-Zahabi yang wafat pada tahun 734 Hijrah ingin memanfaatkan hal itu untuk mengkritik matan atau materi riwayat. Demikian pula yang dilakukan oleh Ibn Al-Qayyim wafat 751 Hijrah dalam komentarnya bahawa penyebutan nama Bilal dalam riwayat tersebut merupakan kesalahan yang sangat fatal. Yang paling teruk sekali salahnya nama Bilal kat dalam situ. Nama Abu Bakar masih boleh lagi, tapi nama Bilal mustahil. Mustahil. Bahkan boleh saja muncul anggapan bahawa Ibn Ishaq adalah orang yang pertama, orang pertama yang meragukan riwayat tersebut. Dia yang riwayatkan riwayat ini, tapi dia menggunakan sirah ataupun bentuk kalimat yang salah sebanyak 3 kali. 3 tempat dia sebutkan seolah-olah nak tunjukkan bahawa yang dibawa ni riwayat ni tak betul. Ibnu Ishaq yang orang kata dia pun tak boleh pakai, dia sendiri dalam riwayat ni pun dia tak setuju juga. Sebab dia tulis 3 kali dalam bentuk apa? Seolah melemahkannya. Baik, telah mendukung para ulama yang mengkritik Qarrab, Al-Hafiz Ibn Hajar menyatakan At-Tirmizi mengetengahkan hadisnya dari riwayat Abu Musa Al-Ash'ari yang ada di dalamnya terdapat lafaz-lafaz yang tidak jelas. Sekarang lagi satu ulama hadis namanya Ibn Hajar Al-Asqalani. Zaman dia dia paling hebat. Boleh katakan macam itulah. Dia lagi awal daripada Imam Al-Zahabi. Awal dekat 100 tahun. Baik. Dia pun kritik juga dan dia kata ada lafaz-lafaz yang tidak jelas. Selanjutnya mengomentari penyebutan kalimat Abu Bakar dan Bilal, Al-Hafiz Ibn Hajar menyatakan sesungguhnya kalimat tersebut dimasukkan dalam hadis ini dengan cara mencomot dari hadis lain. Comot ni sebenarnya mudrat bahasa Arab, dia faham. Mencomot ni dia tak faham. Maknanya daripada hadis lain ada lafaz macam ini, perawinya pergi ambil masukkan kat dalam hadis ini. Jadi berterabur lah, masuk Abu Bakar, masuk Bilal, pada ada cerita lain. Pasal hafalan dia tak gok. Ini kelemahan. Kelemahan. Tetapi tak bermakna seluruh riwayat tu, inti pati cerita tu, yang ni ada berdagang pergi Syam, ada jumpa pendeta Buhairah ni, terus semua tak betul. Tapi ada perkara yang tak betul dekat situ. Sebab tu kata, itu yang dikatakan oleh Ibn Hajar. Secara keseluruhan, hal itu merupakan kelemahan dari salah seorang perawinya. Soalnya bukan daripada riwayatnya sendiri, masih okey lagi, tapi ada satu perawi yang lemah, kemudian dia bawa benda-benda ini. Tapi riwayat itu ada asal ini. Dari penyajian seperti itu, tampak jelas bahawa kritik para ulama terhadap riwayat tersebut terfokus pada aspek matan atau materinya, terutama pada bahagian terakhir dari riwayat yang menyebut kalimat Abu Bakar dan Bilal. Albani menjelaskan bahawa Al-Jazari yang menilai sahih isnad ini menyatakan, jadi ada pula orang, kemudian sebutkan orang-orang ulama hadis yang kaji selepas itu, yang mengatakan riwayat ini sahih pula. Tadi semua kata tak betul kan, hari kemudian ada pula mutakhirin yang kata benar, antaranya Al-Jazari dan juga Syekh Albani. Selanjutnya Albani memberikan komentar bahawa penyebutan kalimat, penyebutan kalimat Abu Bakar dan Bilal dalam riwayat tadi merupakan keteledoran, ghaflah, cuai, lupa. Selanjutnya Albani memberikan komentar bahawa penyebutan kalimat tersebut dalam riwayat Al-Bazzar, paman beliau mengutus seorang lelaki bersama beliau, rijal, rajul. Mungkin kerana tersalah tulis, orang tulis rajulan jadi bilalan. Kalau awak tengok ra, jin, lam, alif kan? Kalau tulis dekat-dekat, kalau tulisan tak cantik, tak cantik sangat, ra tu boleh tersambung dengan apa? Lam, jadi bilalan. Agaknya teruslah orang pun ambil dia sebagai bilal. Padahal dia patutnya untuk orang lelaki. Eh? Jadi kalau itu masalahnya, kita tolaklah yang Bilal tu, tapi kita pun terima riwayatnya secara umum. Ini yang diterangkan oleh Syekh Al-Albani. Akan tetapi sulit boleh difahami bahawa kalimat Abu Bakar ditulis salah menjadi kalimat paman beliau. Kalau Bilal dengan rajulan, Bilalan wa rajulan bolehlah. Tapi kalau Abu Talib dengan Abu Bakar, tahu beza, tahu kan, tak boleh. Jadi bukan salah tulis lagi. Betapapun adanya ketidakjelasan pada bahagian akhir riwayat, tidak secara otomatis membuat bahagian-bahagian lain dari riwayat tersebut menjadi dhaif, asalkan sanadnya tetap sahih. Ucapan Az-Zahabi tentang qarrat juga tidak, qarrat ini satu ulama lain, tidak mempengaruhi sifat siqah perawi ini, kerana apa yang dilakukannya boleh terjadi pada perawi-perawi lain. Iaitu mungkin ada perawi ini dia boleh dipercayai, tapi kadang-kadang dia bawa apa ni, dia bawa riwayat-riwayat yang mungkar. Itu boleh jadi, maknanya dia tak bohong. Jika itu berlaku, maka kita tak terima yang dia lemah, tapi mana yang boleh percayai kita ambil juga. So, itu cara yang digunakan oleh ulama hadis lah. Akan tetapi apa yang dikemukakan oleh Az-Zahabi tersebut pantas untuk didiskusikan. Maknanya apa, Zahabi cakap apa tu masih kita boleh jawab-jawab lagi lah. Agak boleh jawab lah, susah lah nak jawab, tapi agaknya boleh jawab. Antaranya dia kata apa, Abu Bakar dengan Bilal lah, kita dah settle lah, itu kita katakan lemah lah. Tapi yang mana Nabi SAW jumpa Abu Bakar, jumpa Buhairah tu, kemudian disuruh jaga-jaga, lepas tu bila balik apa ni masih terus apa ni pergi Syam, siapa nak salah, bila nampak wahyu pertama dia panik, patutnya dia dah siap baby ya, dan sebagainya. Itu salah, itu hanya apa, andaian saja, masih boleh jawab lagi lah. Ikutkan macam itu. Jadi apa yang kita dapati daripada perbahasan ini, penulis kitab ini, pengkaji ini, Dr. Akram ini, pada dia riwayat tu secara umumnya adalah ada asalnya, boleh kita pakai, tapi kita tolak lapas-lapas dan perkara yang lemah dan mungkar saja. Boleh ya? Jadi dalam hal ini kita kena belakang belakang lah, kita jangan tap terus, tapi kita jangan ambil semua. Dan perkara ini pun tak ada membawa kepada akidah. Cuma kenapa disebutkan kisah ini secara detail, khilaf ulama' semuanya, kerana orang-orang orientalis, tadi dah sebutkan siapa tu orientalis, dia kata orang Nabi SAW ni jadi Nabi pandai bacakan Quran dan sebagainya, sebenarnya dia dulu belajar dengan ahli kitab. Siapa dia ahli kitab? Itulah Buhaira. Kamu pun riwayatkan apa yang dia pernah jumpa Buhaira. Itulah dia belajar kitab-kitab apa ni, mungkin Taurat ke, mungkin apa Injil ke, daripada Buhaira. Jadi kalau kita nak senang, oh kitab Buhaira tak benar, habis. Betul tak? Kalau ikut yang benar, kena jawab lagi. Jadi apa jawapannya kalau benar? Nabi SAW pernah jumpa Buhaira. Buhaira ni ahli kitab. Yang kita dah jumpa berapa lama? Berapa lama ya? Satu kali makan. Apa yang berkaitkan? Satu jam, dua jam saja. Sempat ke nak belajar? Itu yang akan disebutkan. Kemudian kitab Taurat, kitab Injil zaman tu ada diterjemahkan ke bahasa Arab. Itu kalau dia boleh faham Buhaira, dia cakap Buhaira tu orang Arab, orang kat Syria. Sempat ke dia belajar? Lepas tu, waktu tu umur berapa tahun? 12 tahun. Nabi SAW jadi Nabi umur berapa tahun? 40 tahun terus sampai 63 tahun tu lah. Konsisten aja keluar. Boleh ingat ke agak-agak? Belajar 12 tahun, 40 tahun keluar lagi hebat daripada Taurat dan Injil. Ini semua bohong lah. Jadi betul dia jumpa, kalau ikut pendapat yang kata betul Nabi SAW jumpa Buhaira ni, tapi taklah sampai apa ni membenarkan bahawa Nabi SAW belajar daripada daripada kita. Itu pun ada disebut dalam Quran. Itu yang sebabnya disebut sampai yang lebar kat sini, saya ringkaskan. Okay. Saya ringkas, dia tak payah baca lah eh. Okay, satu dalil lagi. Kita ambil perenggan yang terakhir aja lah eh. Data-data kita tentang Buhaira juga tidak valid. Maknanya tidak yang boleh dipercayai. Yang ni Buhaira tu sendiri, nama dia satu. Bahkan tentang namanya saja data-data kita saling bertentangan. Ada yang menyebutkan nama dia Jarjis, ada yang menyebutkan dia Jirjis, ada yang menyebutnya Sirjis, Sirjis panjang, dan ada pula yang menyebutnya Sirjis pendek je. Kita pun tak kisah lah, sama je. Tapi untuk orang Arab ni, dia menunjukkan bahawa dia kalau betul, nama dia mesti sama lah. Kenapa riwayat ni kata nama ni lain, nama ni lain, nama ni lain? Ada yang nyatakan bahawa nama itu berasal dari bahasa Aramiah, yang artinya adalah orang yang terpilih. Dan ada pula yang mengatakan bahawa nama itu berasal dari bahasa Sarbaniyah. Ini bukan orang Arab eh, orang pelita ni. Sarbaniyah pula tadi Aramiah, Aramik, yang artinya orang yang sangat pintar. Yang terpilih dengan sangat pintar tak sama. Ada yang bilang, yang mengatakan orang suku Abkasi dari keluarga besar Abdul Qais. Yang ni orang ini daripada suku Abkasi. Ada yang mengatakan dia orang Nasrani, bukan orang Arab. Kristen. Dan ada juga yang mengatakan dia orang Yahudi. Macam-macam sangat. Cerita tentang Buhaira ni dia lah macam-macam. Ni semua menunjukkan susah nak apa tu, nak terima riwayat ini. Okay. Kat kita ni, kat kita-kita sirah eh, kat ibu semua ada lah. Kalau benar, apakah faedah yang kita dapat? Sama macam faedah yang kita dapat daripada peristiwa dibelahnya dada Nabi SAW. Ini semua persediaan pemeliharaan Allah SWT terhadap Nabi SAW sebelum dia jadi Nabi. Dan untuk kisah Buhaira, dia adalah berita gembira untuk Nabi SAW. Kalau dia benar, tak tak tahu. Thank you. kepentingan dulu. Kalau cuma tiga kaji tanpa berdoa, saya Allah dan Allah akan tutup kaji ini. Kita bahagian tidak ada tiga kaji untuk berdoa. Kalau untuk berdoa, lain je. Hanya semasa dia berdoa. Baik. Kemudian dicakap pasal apa tu, apakah tiga kali itu betul terus ataupun tidak, ini tinggalkan solat Jumaat ni. Kena seorang munafik ataupun ditutup ke hati ya. Kerana terdapat dalam riwayat-riwayat. Kita tak mau cerita pasal betul-betul atau tak betul-betul. Apa hukum yang kita boleh dapat daripada hadis? Siapa yang meninggalkan solat Jumaat tiga kali, dia macam gini balasannya. Kita tutup hati. Kalau solat Jumaat wajib kita pergi, dan dia lebih-lebih lagi wajib. Maknanya dia punya apa tu kepentingan tu, sehingga kan kalau kita tinggalkan, kita boleh apa ni, dia hukum dengan hukuman begini kat dunia. Itu bukan hukuman main-main lah. Itu ditutupkan hatinya lah sebenarnya. Belum itu, solat Jumaat ni bukan satu-satunya solat tu, only solat yang diwajibkan atas kita. Kita ada solat lain, solat lima waktu pun di solat juga, dia diwajibkan atas kita juga. Apakah maknanya kalau kita tinggalkan solat Jumaat tiga kali habis kita, tapi kalau tinggalkan solat Zuhur tiga kali tak ada apa-apa? Betul-betul tu tak betul. Di dalam hal ini bukan maksudnya macam tu. Maksudnya adalah ancaman. Dalam bab ancaman, kita sebenarnya tak pergi kepada detail. Tak nak kecoh-kecoh pergi kat dalam. Sebab tujuannya ancam. Ancam tu sebenarnya kita takut. Sebab kita takut tu kita tak ada apa-apa. Atau kita happy. Oh, tiga kali jadi dua kali it's okay, dua setengah it's okay. Sebab kita takut. Bila kita takut, kita jangan tinggalkan solat tu. Itu je tujuannya. Kalau itu dapat dah, dah tercapai lah tu. Tapi kalau kita bahas bukan kerana akademik, tapi kerana untuk apa, untuk apa ni, meringankan hadis tersebut, kedudukannya, sehingga banyak kejadian syarman jadi macam perkara yang biasa dibahaskan fiqah ke apa benda, dan tak ada faedah. Suatu ke Imam Ahmad bin Hanbal marah orang yang detail-detail sangat bahas-bahaskan tentang hadis-hadis ancaman waktu. Apa buat gini, dosa gini, apa gini, dia azab gini, apa gini, langan. Jangan cerita ni. Sampai kan ada hadis lebih teruk daripada itu ataupun hampir sama. Siapa yang berzina maka tercabut dan imannya. Betul tak? Diangkatkan sampai ke atas kepalanya, sampailah dia tinggalkan. Sebab iman dah tercabut apa maknanya? Tadi iman lagi dah mati. Kafir lah maksudnya. Satu minum marak pun sama juga. Bila minum marak, iman dia tercabut. Sampai dia tinggalkan, masuk balik. Kalau kita nak bahas-bahaskan bila kafir ke tak kafir ke apa semuanya, kita akan Apa ni kata orang tu terkeluar daripada maksud hadis-hadis ini. Dia nak ancam kita, kita jangan tinggalkan, kita jangan buat maksiat. Itu maksud. Jadi tentang hukum, jadi kalau kita nak tahu hukumnya tinggalkan solat Jumaat, apa hukumnya, tak payah solat Jumaat, solat biasa sudah. Hukum meninggalkan solat berdosa besar, secara ijma' tak ada silap di kalangan ulama. Bahkan sebesar-besar dosa yang boleh buat adalah tinggalkan solat dengan sengaja. Dengan apa? Dengan baik. Dan Nabi SAW telah mengatakan siapa yang tinggalkan solat dengan sengaja, fakat kafara, maka dia telah kafir. Al-faslu bainana wa bainal kufri wa syirki tarkus solat. Garis pemutus. Al-faslu garis pemutus bilik ni antara kita ni orang Islam dan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan solat. Siapa tinggalkan solat maka dia telah kafir. Ini hadis-hadis yang sahih. Jadi sebagian ulama dalam banyak-banyak dosa, agaknya inilah satu-satunya dosa yang ulama berselisih pendapat apakah kita buat dosa ini kita kafir keluar dari Islam ataupun tidak. Tinggalkan puasa pun ada juga, tinggalkan zakat ada juga, ada juga. Tetapi tak ada macam tinggalkan solat. Sampaikan ada dua pendapat dari kalangan tabi'in lagi, bahawa orang tinggalkan solat kafir terus. Sedangkan mazhab al-sunnah wal jamaah, siapa yang buat dosa apa pun, besar macam mana pun, dengan sengaja pun, selagi dia tak sampai kepada syirik dan kekufuran, maka dia masih lagi orang Islam. Itu mazhab sunnah wal jamaah. Bukannya awak buat dosa besar je, awak dah garanti jadi orang kafir. Tak ada. Tapi satu je masalah yang mereka bahaskan, iaitu solat. Ada pertinggangan cakap dari hadis semua mengatakan yang masih Islam lagi buat dosa ni buat dosa, tapi meninggalkan solat dia orang Islam. Itu juga kan bahayanya meninggalkan solat secara mutlak. Solat Jumaat tentu lagi dalam banyak-banyak solat, ialah solat yang utama. Sebab dia seminggu sekali dan dia tak boleh buat kat mana-mana tempat. Syaratnya tak sama dengan syarat solat biasa. Dia buat kat masjid dengan jemaah yang ramai, dengan khutbah, dengan apa semua. Jadi tentu sekali dia lain daripada yang ada. Itu dia ada nas daripada Al-Quran. So, bila diseru untuk menaikkan solat Jumaat, tas'au ila zikrillah, segeralah kita pergi kepada mengingati Allah SWT. Wadarul baik, tinggalkan perniagaan, termasuk perniagaan aku juga, pekerjaan, belajar ke apa benda, semua tinggalkan, semua pergi. Saya tak khusus eh, sedangkan semua solat sepatutnya macam itu. Sebab solat Jumaat dia punya waktu pendek je. Adapun solat lain waktu dia lapang sikit. Oleh kerana itu pembahasan tentang dia tinggalkan solat berapa kali, 3 kali ke 1 kali, terakhir riwayat untuk solat 1 kali pun dah satu. Kalau semua tu malas, maknanya dia wajib bertaubat. Jadi ancaman kat situ tetap ada walaupun dia walaupun dia tidak berturut-turut. Kalau berturut-turut kita cuma katakan lebih dahsyat lagi, lebih perlu lagi kita bertaubat. Dan untuk kita tak penting kita nak bahaskan dia dah kafir ke tak kafir, kena mengucap ke tak mengucap. Untuk kita selagi orang tak tahu dia dah macam gitu, taubatnya antara dia dengan Allah SWT. Tak payah pergi jumpa ustaz kat masjid ke apa, imam kat masjid, aku nak bertaubat. Ini bukan agama Katolik, Kristian. Taubat hanya dia dengan Allah SWT. Dia menyesal dan jangan tinggalkan solat Jumaat. Saya tahu bahasanya bukan bahasan tinggalkan solat Jumaat macam itu je. Kalau itu ceritanya kita tak nak bicarakan lah. Ceritanya adalah tinggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut sebab masalah ke kerja. Itu yang kita tahu. Di dalam keadaan kita sekarang ni ada persoalan selalu kerja kita cuma benarkan kita solat 1 bulan 2 kali misalnya, selang-lang itu, ataupun 1 bulan 2 kali ke dan macam tu lah. Boleh tak saya kerja kat tempat ini dengan saya terpaksa tinggalkan solat Jumaat dan saya solat Zuhur? Kemudian datang pula hadis ini, ni hadis kata 3 kali masih boleh. Itu yang dia faham, 3 kali masih boleh ke tak nampak dia ada ancaman. Jangan tinggalkan terus pun kata 3 kali. Baik, itu salah faham kan? Jadi kita katakan ulama dah cakap dah bab ini, kalau ada kerja yang menghalang awak daripada solat Jumaat, sedangkan ada kerja lain, sedangkan apa? Ada kerja lain, wajib kita cari kerja lain. Dan kita yakin ada banyak kerja lain. Tak boleh pergi kat CDC dia boleh tunjukkan kan kerja-kerja. Tak ada awak cakap dengan dia potong gaji yang Jumaat pun tak apa. Dan tu sebenarnya hak kalau kita kat negeri kita ni, hak orang Islam. Kat tempat kerajaan boleh benarkan kita solat, soldier pun boleh keluar solat, soldier. Ini awak, awak soldier ke awak pun. Yang boleh tinggalkan solat Jumaat atau sebagainya, orang yang kerja dalam keadaan darurat lah. Memang dalam peperangan tengah cari orang yang apa ni baru keluar daripada penjara apa, dia terpaksa kerja. Ataupun kebakaran, dia terpaksa apa, dia terpaksa layan api tersebut tu, padamkan sampai hilang Jumaat, tak apa. Ataupun dia puni nak tangkap pencuri, takkan dia nak pergi solat Jumaat. Dia terpaksa lakukan dia ada patut. Dah baru ke saya dapat daripada dia seorang aja, ataupun tengah bawa kapal terbang, ataupun dari kat airport tower dan sebagainya. Kalau ada di solat Jumaat, tak ada orang nak ganti, apa akan berlaku? Semua akan apa? Juru-juru dengan bangunan dengan roboh juga. Jadi dalam hal-hal macam itu boleh kita kasih izin untuk tinggal orang, ataupun orang yang sakit dan orang yang melayani orang yang sakit. Sebenarnya kalau dia tak layan orang sakit tu, memudaratkan orang yang sakit, kena doktor dan sebagainya. Ini boleh tinggalkan solat Jumaat. Yang kata sekali, berkali pun tak apa. Sebab perkara ni bukan apa, bukan biasa. Sebab dia darurat, sekali-kali datang. Ada pun memang dah setiap satu tahun dah memang schedule dia tiap-tiap ni, ini tak boleh sembahyang. Mana boleh? Tak boleh kita, kita pergi. Adakah, adakah ada surah-surah tertentu dalam solat hajat dan taubat? Solat hajat dan taubat. Solat hajat maknanya solat minta hajat. Solat taubat maknanya solat bertaubat. Kali ini pun dibahaskan oleh lama, kita cukup masa. Tapi jawapannya untuk surah-surah tertentu, untuk apa juga solat tak ada. Apa juga solat tak ada pasal dia. Melainkan yang ada. Yang ada tu sikit saja. Banyaknya solat-solat fardu lah eh. Solat subuh, ada berapa solat tu pun tak ada wajib. Solat subuh, kemudian solat Jumaat, kemudian solat hari raya. Solat sunat sikit saja. Antaranya adalah solat sunat sebelum subuh, solat tawaf, solat witir. Dan solat-solat ini biasanya surah-surah tertentu tu yang disunahkan kita baca, tak wajib eh. Disunahkan kita baca adalah dua, iaitu Qul Ya Ayyuhal Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad. Berapa kali? Satu kali. Qul Ya satu kali, satu rakaat yang pertama. Qul Hu satu kali, satu rakaat yang pertama. Bukan sepuluh kali, bukan berapa kali, tak. Itu sunnah. Tak pernah ada dengar apa ni, baca satu surah banyak-banyak kali dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu je lah kita sempat pada malam ini. Tak maaf kalau tak cukup masa ataupun terlebih masa. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum.